Tanpa setahumu, ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu. Tempurung merangkai permata, pantaskah bila dirimu miskin tak berpunya? Bersuamikan anakku, putra bangsawan berdarah biru. Kasih, pantaskah bila